Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم انصر الموحدين اللهم أهلك المشركين الذين يشركونك Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang muwahhid, yang mengesakan-Mu ya Allah. Tolonglah tauhid dan orang-orang yang mengesakan-Mu ya Allah. Dan kalahkanlah, binasakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik yang menyekutukan-Mu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan hari-hari Anda selalu bersama kasih Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian yang lalu, yaitu tentang surat Al-Ikhlas. Yang lalu telah dibahas panjang lebar tentang keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya bahwa surat ini ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an karena telah mewakili sepertiga Al-Qur'an, yaitu berbicara tentang akidah, tentang tauhid, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang tafsir surat Al-Ikhlas yang demikian agung, yang demikian hebat, yang mungkin juga selalu kita membacanya dalam salat-salat kita. Surat Al-Ikhlas berisi 4 ayat dan surat ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, surat Makkiyah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi as-samil alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah ahad, Maha Esa. Dia Allah adalah ahad, Maha Esa. Ayat ini ada ceritanya, waktu itu orang-orang musyrik mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu. Bagaimana sifat Tuhanmu? Bagaimana nasab Tuhanmu? Lalu turunlah ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian. Ketika mereka bertanya tentang sifat-sifat Allah, tentang nisbah Allah, katakan, Wallahu ahad. Allah, Dialah yang Maha Esa. Ay wahidun la syarikalah. Dia Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Ayat ini yang pertama ini mengandung tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengandung tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah merupakan ajaran para nabi semuanya. Para nabi semuanya, para rasul semuanya, mulai Nabi Adam, mulai Rasul Nuh sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakwah mereka adalah qul huwallahu ahad, dakwah mereka adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini melarang kita daripada asyirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat nomor 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Semuanya rasul itu berdakwah mengajak kepada kaumnya, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan kamu menjauhi at-taghut, segala yang melampaui batas. Semua selain Allah subhanahu wa ta'ala yang melampaui batas, baik berupa ketaatan, pengikutan dan sesembahan. La ilaha illallah, tauhid. Modal kita untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala adalah tauhid. Tauhid yang murni. Kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Al-Quran dari awal sampai akhir penuh dengan tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, tidak menduakan Allah, karena inilah memang yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam As-Sahihain, di dalam riwayat Bukhari Muslim, melalui jalan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himar. Aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ketika itu sahabat Mu'adz dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa yang diminta oleh Allah dan apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya apabila mereka telah memberikan yang diminta oleh Allah? Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dengan penuh tawadhu' mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Wahai Mu'ad, hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar supaya semua hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wahai Mu'ad, yang diminta oleh Allah itu cuma satu, yaitu supaya manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian hak hamba atas Allah, Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wahai sahabat Mu'ad, kalau seorang hamba itu tidak syirik, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menyiksanya. Subhanallah, betapa keagungan Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jangan sekutukan Dia, Dia Maha Satu, Maha Tunggal. Jangan sekali-kali menyekutukannya. Allah tidak mau diduakan. Allah adalah benar-benar Maha Esa dan kita dilarang keras menduakannya. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Hendaklah kita mengesakan Allah dalam berdoa. Kita mengesakan Allah dalam berdoa. Ketika kita berdoa, jangan meminta-minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang selain Allah lemah, fakir, enggak punya apa-apa. Allah lah yang maha kuasa dan segala-galanya. Hendaklah kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam niat kita, tujuan kita, keinginan-keinginan kita. Mengesakan Allah dalam niat-niatnya benar-benar karena Allah, tujuannya karena Allah, keinginannya karena Allah. Mengesakan Allah dalam niat, keinginan dan tujuan. Hendaklah kita mengesakan Allah dalam ketaatan. Kita taat secara mutlak kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mau taat secara mutlak kepada semua aturan selain aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum buatan manusia, kita hanya mau taat kepada hukum-hukum buatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang halal adalah yang dihalalkan Allah. Yang haram adalah yang diharamkan Allah. Kita benar-benar bertauhid, mengesakan Allah dalam ketaatan. Kemudian kita mengesakan Allah dalam cinta. Kita mengesakan Allah dalam cinta. Cinta kita segala-galanya hanya untuk Allah. Semuanya adalah Allah, Allah dan Allah. Adapun yang lainnya mengikuti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada yang lain sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Cinta karena Allah, cinta demi Allah dan yang lainnya. Dan kita tidak mencintai sesuatu yang lain seperti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan lebih daripada cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesakan Allah dalam cinta. Allah adalah segala-galanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah ahad. Dia Maha Esa. Subhanallah. Orang yang benar-benar mengesakan Allah, maka Allah mengharamkan neraka untuk menyentuhnya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan sahabat Itban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fa inna allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka untuk menyentuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi benar-benar ikhlas. La ilaha illallah diucapkan oleh mulutnya, diyakini dengan hatinya, dan diamalkan segala konsekuensinya. Dia hanya beribadah kepada Allah saja, dan dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. La ilaha illallah keutamaannya sangat banyak. Qul huwallahu ahad keutamaannya sangat banyak. Orang yang tauhidnya murni, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari segala macam dan bentuk kesusahan-kesusahan, kesempitan-kesempitan di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai tauhid, maka dia tidak akan kekal di neraka. Kalau tauhidnya, walaupun tauhid sekecil apapun dalam dirinya, seandainya pun dia banyak dosa, seandainya pun Allah dengan keadilannya menghukum dia, maka dia masih mempunyai kesempatan masuk ke dalam syurga. Kalau tauhidnya murni, semurni-murninya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka secara total. Orang-orang yang bertauhid, mereka lah orang-orang yang tentram, yang damai, yang aman, yang selalu mendapat petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dengan tauhid ini kita mencapai ridha dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang bertauhid dengan benar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Maha Esa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam satu sabdanya, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Orang yang paling berhak untuk mendapat syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, bukan sekedar mengucapkan tapi ikhlas dari hatinya. Dia faham apa makna la ilaha illallah, dia yakini dalam hatinya dan dia amalkan semua konsekuensi daripada la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Berbahagialah wahai para ahli tauhid. Berbahagialah wahai para ahli tauhid. Sebaliknya orang-orang yang menyekutukan Allah, apalagi sampai meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka mereka tidak punya kesempatan untuk diampuni Allah, tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 48 dan ayat nomor 116. An-Nisa 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maksud dari ayat ini, kalau sampai seseorang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, belum taubat daripadanya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa yang lain selain menyekutukan Allah, seandainya seseorang mati dalam keadaan belum bertaubat, maka dia berada dalam masyiatullah, dia berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, ya dia langsung masuk ke dalam syurga. Kalau Allah menghukum, maka Allah menghukum sesuai dengan keadilannya, dan pada akhirnya orang itu masuk ke dalam syurga. Di dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi nidda dakhala an-nar." Orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dia beranggapan ada sekutu-sekutu Allah, dia syirik, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, pasti dia masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, pasti masuk ke dalam neraka. Tauhid. Qul huwallahu ahad. Di antara fenomena-fenomena syirik yang tampak saat ini adalah berdoa minta-minta kepada selain Allah, merasakan ada keagungan-keagungan yang menjadi tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada tukang ramal, dukun dan semisalnya, dan berbagai macam hal yang sekarang ini banyak terjadi. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan hari-hari Anda selalu bersama kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu secara singkat ayat pertama, sebenarnya masih panjang, tapi karena waktu terbatas, saya cukupkan itu dulu ayat yang pertama. Kita menginjak ayat yang kedua. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. As-samadu walladhi yusmadu ilaihi fil hajat. As-samad artinya adalah Allah yang dituju dalam menunaikan hajat-hajat. Kita selalu membutuhkan Allah untuk menunaikan hajat-hajat kita. Karena hanya Allah lah yang maha kuasa untuk menunaikan hajat-hajat kita. Allahus Samad, kita hanya bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada yang lainnya. Allah lah pemilik langit-langit dan bumi-bumi. Dan semua yang ada di dalamnya atau padanya, di atasnya. Allah penguasa segala-galanya. Hajat-hajat kita ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, As-Samadu as-sayyidul ladhi qad kamula su'dadu. As-Samad adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Wasyariful ladhi qad kamula fi 'azamatihi. As-Samad di antara maknanya adalah yang mulia, yang sempurna dalam keagungannya. Wal halimul ladzi qad kamala fi hilmi, yang maha santun, yang sempurna dalam kesantunannya. Wal ghaniyul ladzi qad kamala fi ghina, yang maha kaya, yang sempurna dalam kekayaannya. Wal jabbarul ladzi qad kamala fi jabaruti, yang maha kuasa, yang sempurna dalam kekuasaannya, yang mengalahkan segala-galanya. Wal alimul ladzi qad kamala fi ilmi, yang maha mengetahui, yang sempurna dalam pengetahuannya. Wal hakimul ladzi qad kamala fi hikmatih, yang maha bijaksana, yang sempurna dalam kebijaksanaannya. Wa huwallahu subhanahu, dia adalah Allah yang maha suci. Hadhihi sifatun la tambaghi illa lah, ini adalah sifat yang tidak sepatutnya diberikan kepada siapapun kecuali kepada dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala-galanya. Hendaklah kita bergantung hanya kepada Allah, dan kita tidak bergantung kepada yang lainnya. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Kita akan sukses, akan tenang, akan damai, akan tentram, akan bahagia. Sebaliknya, apabila kita bergantung kepada selain Allah, kita akan menyesal, akan gagal, dan kita akan dikecewakan. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung segala-galanya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bantuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dan dia adalah sebaik-baik wakil yang diserahi urusan. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung segala-galanya. Allah lah yang menunaikan hajat, dialah yang maha mampu atas semua itu. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Allah tidak punya bapak dan Allah tidak punya anak. Karena Allah telah ada semenjak dahulu kala, sebelum ada sesuatu pun. Wal awwal wal akhir. Wal awwal alladzi laisa qablahu syai', Allah adalah al awwal, yang sudah ada semenjak sebelum ada segala sesuatu. Allah telah ada. Allah tidak punya bapak dan tidak punya anak. Ketika itu orang-orang musyrik di negeri Arab sana mengatakan, al-malaikatu banatullah, para malaikat adalah putri-putri Allah. Sedangkan orang Yahudi mengatakan, Uzairun ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan, al-Masih ibnullah, al-Masih Isa putra Maryam, Isa adalah putra Allah. Lalu Allah mendustakan mereka semuanya. Allah membongkar kebohongan mereka semuanya. Allah mengatakan, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Allah enggak punya anak dan Allah enggak punya bapak. Allah maha sempurna, Allah enggak butuh semua itu. Allah adalah segala-galanya, yang mempunyai al-asma'ul husna was-sifatul 'ulya, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Allah maha suci daripada punya anak, Allah maha suci daripada punya bapa, karena Allah adalah telah ada al-awwal, sebelum adanya segala sesuatu semenjak dahulu kala. Kemudian ayat yang terakhir, yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sesuatu pun atau satu pun yang sebanding. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam sesuatu pun daripada sifat-sifat kesempurnaannya. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan la sahibata lahu, Allah tidak mempunyai istri, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Allah benar-benar al-wahidul ahad, Allah benar-benar maha esa, Allah benar-benar sendirian, Allah benar-benar al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha mandiri. Allah maha kaya, tidak butuh kepada semuanya. Justru semuanya yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian agung surat Al-Ikhlas yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, karena surat ini telah mewakili tentang akidah, tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dianggap sama dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang diturunkan di Mekah, Makkiyah. Surat ini urut-urutannya nomor ke-112, ada 4 ayat. Saya tutup dengan saya bacakan suratnya. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat yang sangat indah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemantapan keimanan kepada kita. Istiqamah dalam tauhid. Sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Baik, mitra pengasih 100,5 Dawa Islam Yanor FM, dengan dibacakan surat Al-Ikhlas baru saja, yang berarti untuk kajiannya disampaikan sampai sekian. Dan kali ini kami buka bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 085-233-244-888. Dan kami mengharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami buka untuk SMS-SMS yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini. Dan SMS pertama, Assalamualaikum Ustadz. Jika setiap kita berzikir kepada Allah, kita selalu ingat dengan orang yang telah menjadi perantara dalam mendapatkan petunjuk. Apakah itu artinya tobat kita, tauhid kita kurang sempurna? Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang menjadi perantara sehingga dia ini mendapat hidayah dari Allah melalui perantara orang itu. Lalu yang bertanya ini tiap-tiap berzikir kepada Allah selalu ingat orang tersebut yang menjadi perantara sehingga dia mendapat hidayah. Bagaimana? Nah, ingatnya ini maksudnya ingat seperti apa? Kalau ingatnya dalam arti ya, menyamakan dia dengan Allah, membanding-bandingkan dia dengan Allah, ya memang ini dilarang. Tapi kalau ingat dalam arti ingat jasanya, dia orang baik, terima kasih, alhamdulillah, Allah beri hidayah kepada saya melalui tangan dia, tidak masalah. Jadi masalahnya di sini yang dimaksud dengan ingat itu ingat seperti apa? Ingat seperti apa? Kalau ingat dalam arti berbentuk pengagungan seperti itu semacam Allah, Karena ada sebagian yang seperti itu, ketika berzikir dia bayang-bayangkan guru-gurunya. Padahal zikir kepada Allah, ini khawatir nanti dia syirik. Guru-guru itu jasanya besar, kita doakan mereka. Ya, kita balas jasa dengan mereka, kita tiru akhlak mereka. Tapi bukan dipergunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, maaf sebelumnya saya tadi tidak mendengarkan kajian dari awal. Kira-kira kapan kajian malam ini disiarkan ulang lagi? Karena saya ingin mencatat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah tiap-tiap kajian saya, baik yang pagi ataupun yang malam, yang pagi jam 10 atau malam jam 8, itu insya Allah diulang kalau subuh, jam 5 subuh. Insya Allah diulang. Jadi kajian hari Rabu dan Kamis jam 10 pagi, kemudian kajian hari Jumat dan hari Senin jam 8 malam, itu insya Allah diulang lagi jam 5 subuh insya Allah. Semoga bermanfaat. Maksud dari kalimat barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Banyak orang mentafsirkan kalimat tersebut bahwa Allah ikut andil dalam menentukan kejahatan. Bagaimana pendapat seperti ini, Dodi Lawang? Ya, itu tidak benar ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang sanggup memberinya petunjuk. Lalu dijadikan alasan berarti Allah punya andil dengan menentukan kejahatan. Ini salah besar. Ini salah besar. Dan masalah yang ditanyakan ini sebenarnya kaitannya dengan masalah takdir. Kaitannya dengan takdir. Jadi ada orang jahat, dia beralasan ini kan takdir Allah. Allah menakdirkan saya jahat. Oh, enggak bisa. Takdir itu setelah terjadi baru kita tahu. Tapi untuk sekarang dan ke depan kita enggak tahu. Enggak bisa alasan seorang jahat ini kan takdir Allah. Enggak bisa. Karena begini ya. Allah telah menunjukkan kepada kita jalan. Ini jalan kebenaran, ini jalan kesalahan. Ini yang hak, ini yang batil. Kita disuruh milih dan kita bisa milih. Kita bisa sekarang ini kita bisa baik, sekarang kita juga bisa buruk. Kita bisa milih. Jadi kita ini punya kekuasaan, punya kehendak, punya kemampuan, walaupun tetap semua itu di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga Allah itu berkuasa, pemilik kerajaan langit dan bumi. Jadi kita bukan terpaksa jabriyah, dan kita juga bukan qadariyah, bukan mengatakan kita yang berkuasa. Enggak. Kita punya kuasa, punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan. Tapi tentu semuanya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mengatakan Allah turut andil dalam keburukan, enggak benar. Sekarang ini Allah telah menunjuki ini jalan kebenaran, jalan keburukan. Kenapa kok orang milih jalan keburukan? Lalu dia beralasan takdir. Dia beralasan ini takdir. Sementara kalau dia tanya kepada seseorang, mana jalan ke Surabaya? Lalu orang itu mengatakan, oh jalan ke Surabaya itu ke utara. Dia nurut. Loh, aneh ini. Kalau urusan duniawi dia enggak mau dia menyesatkan dirinya, enggak mau dia mengkeliru-kelirukan dirinya lalu mengatakan takdir. Tapi kalau urusan akhirat dia enggak mau yang baik, tapi dia mengatakan ini adalah takdir. Maunya itu adalah hidup foya-foya, mati masuk surga. Ya. Sepama dengan ada pekerjaan. Ini pekerjaan gajinya 5 juta, ini gajinya 1 juta. Semuanya tentu milih yang 5 juta. Enggak ada yang bilang saya milih 1 juta aja takdirnya Allah. Loh, Anda ini aneh. Kalau urusan dunia Anda enggak mau alasan takdir, cari yang enak apa ya, cari yang sederhana. Tapi kalau urusan akhirat, maunya itu hidup foya-foya, maksiat, ambil mengatakan takdir. Jadi enggak benar ya. Jadi pembahasannya ini takdir, dan dulu kita sudah pernah bahas panjang lebar itu di Syarah Arba'in Nawawi hadis kedua. Masalah takdir sudah kita bahas panjang lebar. Masalah takdir ini kita harus mengikuti pemahaman yang benar, pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Karena ada dua kelompok yang tergelincir dalam masalah takdir ini, yaitu yang pertama-tama kelompok Qadariyah. Qadariyah ini mengatakan dia yang berkuasa atas segala-galanya, enggak ada takdir Allah. Yang kedua adalah kelompok Jabriyah. Jabriyah ini mengatakan semuanya serba takdir, kita kayak robot enggak bisa apa-apa. Ya. Assalamualaikum Ustaz, di desa saya ada selamatan desa atau resik deso dengan membuat tumpeng dan dibuang di sungai. Apakah itu syirik dan kekal di neraka seperti Yahudi atau Nasrani? Dari Ain. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tumpeng itu jangan dibuang ke sungai, tumpeng itu dimakan. Jadi tumpeng jangan dibuat di sungai, sungai gak bisa makan tumpeng. Jadi eman itu mubadir, di samping mubadir juga syirik nanti diberikan siapa? Diberikan Nyi Roro Kidul. Tidak ada Nyi Roro Kidul itu. Jadi kalau bikin tumpeng itu dibagikan kepada tetangga-tetangganya, tidak apa-apa, bikin tumpeng ya, berikan fakir miskin, masya Allah sedekah, dapat pahala. Adapun kalau acara-acara yang macam-macam ya, acara ini, acara itu, kemudian tumpengnya dibuang ke laut, ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran-ajaran lain yang kecampuran ke dalam Islam. Jadi kalau bikin tumpeng dalam arti kita bikin makanan, kita berikan kepada tetangga, bikin makanan diberikan kepada fakir miskin, tidak apa-apa. Jadi jangan dibuang di sungai. Ini pertama-tama mubadir, yang kedua adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, apakah syirik kecil membatalkan keislaman? Syirik itu ada berapa? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu ada tiga macamnya. Kalau kita ringkas ada tiga. Yang pertama-tama ini yang paling bahaya, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, yaitu asyirkul akbar, syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar ini menyebabkan orang keluar dari Islam, dan ini termasuk nawaqidul Islam, membatalkan keislaman, pelakunya itu murtad. Syirik akbar. Syirik akbar itu apa contohnya, definisinya? Definisinya itu adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syirik yang besar. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi syirik dalam doa, minta-minta kepada selain Allah. Ya, minta-minta kepada selain Allah. Syirik dalam cinta, cinta kepada yang selain Allah seperti cinta Allah, bahkan lebih hebat dari cinta Allah. Taat kepada yang lainnya secara mutlak seperti taat kepada Allah. Ya, yang lainnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ditaati secara mutlak. Nah, ini syirik besar, syirik dalam taat. Ini dahsyat syirik ini. Kemudian juga syirik dalam niat-niat, niat yang enggak ikhlas, tujuannya adalah duniawi semata, murni duniawi, enggak ada untuk Allah-nya. Nah, itu syirik akbar juga. Syirik akbar ini banyak. Contohnya juga seperti Yahudi, Nasrani, syirik akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua syirik asghar, syirik yang kecil. Yang dimaksud syirik yang kecil ini adalah segala yang dinyatakan sebagai syirik tapi tidak sampai ke tingkatan syirik akbar. Ini syirik, ini tidak sampai menyebabkan orang keluar dari Islam, tapi ini adalah tetap dosa yang besar, tetap dosa yang besar, karena syirik sekecil apapun itu adalah dosa yang besar, karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya adalah yasirur riya, riya yang ringan. Riya yang ringan ya, seperti ada orang misalnya sholat karena Allah, ikhlas karena Allah, kemudian dilihat orang, nah dia tambah semangat, kecampuran tambah semangat dilihat orang. Nah, ini kecampuran riya yang sedikit, ini syirik asghar. Tapi kalau sampai riaknya menguasai dirinya, benar-benar niatnya bukan karena Allah lagi, ini berubah menjadi syirik akbar, syirik akbar yang besar. Dan kemudian yang ketiga adalah syirik khafi, syirik yang sangat tersembunyi. Dan ini yang luar biasa bahayanya ini. Syirik yang sangat tersembunyi. Karena kita kadang tidak tahu, ternyata kita sudah terjerumus di dalamnya. Sebagaimana disebutkan, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namal ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Syirik umat ini lebih tersembunyi dari langkah kaki semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Subhanallah. Jadi syirik umat ini lebih tersembunyi dari langkah kaki semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Jadi sangat tersembunyi. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya bagaimana disebutkan ya di dalam Al-Qur'an di tafsir surat Al-Baqarah ayat 21-22. Di sana disebutkan banyak contoh. Di antaranya seperti kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ini syirik yang tersembunyi. Yang betul itu adalah Masya Allah thumma syi'ta. Ini adalah kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi kita tidak menyamakan dengan Allah, tapi Allah segala-galanya. Kemudian artinya dia perantara. Contohnya juga misalnya seseorang itu di rumahnya mempunyai anjing. Lalu ada pencuri mau masuk rumahnya. Kemudian anjing menggonggong. Lalu pencurinya lari gak jadi masuk. Kemudian dia mengatakan, wah kalau bukan karena anjing ini, tentu pencuri telah masuk rumah kita. Nah ini syirik juga. Syirik kenapa? Ya, yang mengusir pencuri itu Allah. Jadi kita menisbahkan kepada anjing. Wah kalau bukan karena anjing, tentu pencuri telah masuk rumah. Nah, walaupun kita berkeyakinan Allah, tapi ini enggak boleh. Ini lafad-lafad kata-kata yang tidak adab kepada Allah. Kata-kata yang mengandung unsur syirik. Kemudian contohnya lagi, ketika kita naik pesawat terbang. Kemudian pesawat cuacanya bagus, pesawatnya lancar. Lalu kita mengatakan, wah cuacanya bagus ya, sehingga pesawatnya enak. Nah ini juga, padahal yang membuat pesawat enak, lancar perjalanannya, bukan cuaca yang bagus, Allah. Allah dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kadang pesawatnya ada goncangan, lalu selamat. Kita mengatakan, wah pilotnya pinter. Kalau bukan pilotnya pinter, gak bisa tadi. Nah ini Allah yang menyelamatkan, bukan pilotnya, bukan cuacanya, Allah. Kadang kita melupakan. Walaupun dalam hati kita niatnya Allah, tapi ini lafad-lafad yang dalam ilmu tauhid dilarang. Lafad-lafad tidak adab kepada Allah. Kita menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik khafi. Jadi ini syirik yang sangat bahaya. Maka dari itu kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Ini kafaroh daripada syirik-syirik, terutama yang tidak sengaja. Dan doa ini ada di kitab Hisnul Muslim, doa buku doa dan wirid itu ya, yang sering saya sarankan untuk dibeli, murah, praktis, lengkap. Yaitu doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada menyekutukanmu dalam keadaan hamba tahu, dan hamba mohon ampun ya Allah kalau hamba menyekutukanmu dalam keadaan hamba tidak tahu. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat pada perayaan hari besar? Hari besar agama lain, misalkan Natal, atau menyampaikan Tuhan memberkati pada penganut agama lain, apakah itu termasuk syirik? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini sudah sering kita bahas ya, terutama kemarin-kemarin, termasuk juga pada malam tahun baru kemarin kita bahas panjang lebar bahwa dalam masalah agama tidak ada toleransi. Kalau antar umat beragama, kita baik dengan non-muslim yang baik, itu ajaran agama. Tapi urusan-urusan agama kita sendiri-sendiri, lakum dinukum waliyadin. Kita dilarang keras, diharamkan mengucapkan selamat hari Natal, apalagi mengatakan Tuhan memberkati pada penganut agama lain. Ini haram, haram besar. Karena ini mengandung kesyirikan dan mengandung kekufuran. Jadi itu dilarang keras. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya dengan melihat orang sedang meramal nasib? Ya, jazakallah. Dari Nani Singosari, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hukumnya melihat orang sedang meramal nasib? Ada apa dilihat? Itu kemungkaran, itu mungkar itu. Orang meramal nasib itu mungkar. Kita boleh lihat untuk mengingkari. Kalau lihat untuk hiburan ya tidak boleh. Tidak boleh, itu bukan hiburan, itu sesuatu yang haram, bukan hiburan itu. Karena masalah ramal-meramal ini dosanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man ataka hinan aw arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal lalu tanya sesuatu, tanya saja, tidak diterima salatnya 40 hari. Tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Bagaimana kalau percaya? Kalau percaya ada hadisnya lagi. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal lalu dia mempercayai ucapannya, percaya pada ucapan pak dukun, pak tukang ramal, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak boleh melihat orang meramal itu, diingkari. Karena kalau kita lihat kemungkaran diingkari. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia robah dengan tangan kalau dia mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati, dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau kita hanya bisa dengan hati, itu adalah iman yang paling lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak saya aktif mendengarkan RDI, saya bisa rajin sholat malam walau masih lelah. Tapi akhir-akhir ini sulit. Mohon bimbingan dan saran Ustaz. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi setelah mendengarkan RDI aktif, kemudian bisa aktif sholat malam, walaupun lelah tetap bangun malam. Cuman akhir-akhir ini sulit. Perlu dicari sebabnya kenapa kok sulit. Karena biasanya orang itu kalau tidak bisa bangun malam ada beberapa penyebabnya. Penyebabnya apa? Di antaranya penyebab yang nomor satu adalah karena maksiat. Yang membuat orang itu sulit bangun malam karena banyak kemaksiatan. Bahkan para salafus soleh dulu gara-gara berbuat maksiat satu saja tidak bisa sholat malam 5 bulan. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Sufyan, ya, adnabtu damban fahurimtu qiyamal lail 5 ashhur. Gara-gara saya berbuat satu dosa, saya tidak bisa sholat malam selama 5 bulan. Jadi mungkin ini diantara sebabnya karena mungkin kita maksiat, entah maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat hati, maksiat. Karena itu para salafus saleh mengatakan, la ta'sihi bin nahar yukimka bil lail. Jangan kau bermaksiat kepadanya di siang hari, pasti dia membangunkan kamu di malam hari. Ini mungkin penyebab yang pertama. Kemudian di antara penyebab yang menyebabkan kita enggak bisa bangun malam karena sangat capek. Jadi mungkin karena sangat capek, sangat lelah, memang berat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita tidur siang walaupun sebentar. Tidur siang walaupun sebentar, karena tidur siang ini bisa membantu untuk mempermudah kita sholat malam, sholat tahajud. Kemudian juga supaya kita bisa rajin sholat tahajud, kita rasakan sholat tahajud itu nikmat, nikmat berdua-duaan dengan Allah. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah langsung menawarkan kepada hamba-hambanya, kalau ada yang berdoa, aku kabulkan doanya. Ada yang meminta, aku beri permintaannya. Ada yang mohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Langsung Allah mengatakan seperti itu. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bangun malam. Kebaikan-kebaikan, faedah-faedah itu keluarnya pada waktu malam. Terutama sepertiga malam terakhir. Banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya. Dan orang-orang yang rajin sholat malam wajahnya berseri-seri, wajahnya bersih. Banyak keutamaannya. Jadi perlu diperhatikan semua tadi itu. Dan mudah-mudahan jangan lupa doa. Kalau mau tidur itu doa, ya Allah, bangunkan hamba nanti ya Allah pada waktu malam jam sekian ya Allah, hamba mau sholat malam ya Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga nyetel beker. Bahkan kadang beker belum bunyi kita sudah dibangunkan oleh Allah dulu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Anda istiqomah seperti dulu, bisa bangun malam, yang banyak istighfar, banyak doa, tinggalkan kemaksiatan, dan insya Allah kita semua dijadikan oleh Allah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak punya bapak dan anak. Tapi kok enggak dijelasin tak punya ibu. Jadi biar lebih jelas. Terima kasih. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekarang saya jelaskan. Jadi Allah itu enggak punya ibu. Itu aja. Jadi lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu enggak punya anak dan Allah enggak punya bapak ibu. Mudah-mudahan jelas ya. Insyaallah. Dan itu tidak ada khilaf itu di kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada khilaf. Allah tidak punya bapak dan ibu di kalangan umat Islam semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah berdoa, tetapi kadang-kadang dikabulkan, tapi juga sebaliknya. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih dari Hakiki Buri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jangan putus asa berdoa ya. Berdoa itu keutamaannya banyak. Pertama-tama di antara keutamaan doa itu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Karena orang yang enggak mau doa kepada Allah itu dianggap sebagai orang yang sombong. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Jadi orang enggak mau doa itu dianggap sombong. Kemudian orang yang doa itu jiwanya tenang, tentram, dia semakin yakin, semakin mantap. Kemudian juga doa adalah ibadah. Ketika kita doa itu ibadah, itu nilai ibadah. Karena kita bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita juga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan di dunia ini cepat atau lambat. Atau disimpan di akhirat nanti. Atau doa-doa kita itu oleh Allah dipergunakan untuk menolak bala. Jadi kita minta sesuatu, ternyata permintaan kita itu oleh Allah tidak diberikan, tapi ada bala yang ditolak karena doa-doa kita itu. Jadi enggak ada istilahnya doa yang tertolak. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pokok kita berdoa dengan yakin, dengan mantap, dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan serius. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengkonsumsi yang halal. Makanan halal, minuman halal, pakaian halal, gizi halal, semuanya halal. Dan insya Allah, Allah pasti mengabulkan doa kita. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya bagaimana solusi bagi orang yang ketauhidannya pasang surut. Apakah hal ini sama dengan musyrik? Syukran atas jawabannya Ustaz. Wassalam dari Ni'mah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai tauhidnya pasang surut ya. Yang dimaksud tauhid pasang surut ini seperti apa? Saya kurang bisa memahami. Kalau yang saya tangkap di sini adalah iman pasang surut. Jadi iman kadang naik, iman kadang turun, iman kadang bertambah, iman kadang berkurang. Kalau memang itu maksudnya, itu wajar. Memang benar, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman kita bertambah kalau kita berbuat ketaatan-ketaatan, dan iman kita berkurang kalau kita berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Dan itu adalah wajar dan itu adalah manusiawi sekali. Hanya saja apabila kita merasa iman kita lagi turun, berkurang, segera kita menaikkan iman kita kembali. Pernah para sahabat mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Handalah, sahabat Abu Bakar. Mereka menganggap ini adalah kemunafikan. Kalau di depan Rasulullah seakan-akan iman ini begitu tinggi, begitu naik, begitu bertambah, seakan-akan surga neraka tampak. Tapi kalau sudah keluar, sudah pulang di rumah, di kerjaan, iman turun, banyak yang lupa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan memang begitulah iman, memang seperti itu iman, bertambah dan berkurang. Wajar. Yang penting apabila kita merasa iman kita berkurang, berarti itu ketaatan kita kurang, berarti kita melakukan kemaksiatan, maka segera kita song-song untuk menambah iman kita lagi. Karena jangan sampai iman itu turun drastis, dan na'udzubillah yang paling dikhawatirkan ketika iman turun drastis, ternyata seseorang itu meninggal dunia. Na'udzubillah. Dalam keadaan imannya turun, mati. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kita berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum Ustaz yang selalu dirahmati Allah. Apakah benar semua makhluk yang ada di bumi ini bertasbih kepadanya, termasuk juga tumbuh-tumbuhan? Tolong dijelaskan, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar itu ya, memang benar. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kita enggak faham. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, hanya saja kamu tidak faham tasbih mereka. Jadi bertasbih kepada Allah semuanya di alam semesta ini, cuman kita enggak paham cara tasbihnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang mempercayai dukun dan sebagainya yang selain Allah masih bisa masuk surga bila orang tersebut adalah orang yang tidak mau atau tidak tahu atau awam tentang ilmu agama tapi punya tauhid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan kasih Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Anda. Ilmu tauhid ini ilmu yang wajib. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang wajib. La ilaha illallah, itu wajib nomor satu. Jadi tidak ada istilahnya tidak tahu dalam ini. Sama dengan orang Islam dia bilang, saya tidak tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Tidak bisa diterima alasannya. Karena ini adalah ma'lum bidzarura, sesuatu yang harus diketahui. Seperti sama dengan orang itu mengatakan, oh saya tidak tahu kalau sholat itu wajib. Oh saya tidak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Oh saya tidak tahu kalau haji itu wajib. Tidak bisa, ini sesuatu yang harus diketahui oleh orang Islam. Sama dengan tauhid. Kecuali kalau masalah-masalah perincian-perincian yang jelimet, yang memang sulit, itu insya Allah masih dimakfu kalau orang bilang tidak tahu. Tapi kalau masalah tauhid ini, la ilaha illallah, itu ilmu yang nomor satu. Itu ilmu nomor satu, rukun Islam yang pertama, sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji. Rukun iman yang pertama, sebelum yang lainnya. Maka dari itu harus orang Islam itu tahu tauhid, harus belajar tauhid. Seperti itu. Kalau sudah terlanjur, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Karena orang kalau mohon ampun kepada Allah diampuni, selama rohnya belum dikerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, mohon ampun, dia menyesal, tidak berbuat lagi, janji enggak akan ulangi selama-lamanya, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, apakah berusaha semaksimalnya mungkin untuk taat, apa sudah dikatakan bersyukur? Syukran wassalam dari Ibu Eki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berusaha maksimal mungkin untuk taat ya. Apakah dikatakan bersyukur? Ya, insyaallah sudah termasuk bersyukur. Karena bersyukur itu ada tiga rukunnya. Bersyukur ada tiga rukunnya, dan syukur kita dinilai sempurna kalau kita memenuhi tiga rukun itu. Rukun yang pertama adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yaitu kita memuji-muji Allah, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, terima kasih ya Allah, pujian untukmu ya Allah. Kemudian yang kedua, asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Artinya kita meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat ini semata-mata dari Allah. Bukan semata-mata usaha kita, bukan semata-mata kepandaian kita, kekuatan kita, tapi semata-mata dari Allah. Kita yakin semua dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah asyukur bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh, yaitu nikmat yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita telah sempurna syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau meramal dan diramal enggak boleh, gimana halnya dengan Nabi Yusuf yang meramal mimpi, apa bedanya? Ya, memang meramal itu enggak boleh, enggak sama dengan mimpi. Kalau mimpi bukan meramal. Mimpi itu namanya takwil, takwil mimpi. Memang ada ilmunya takwil mimpi itu, tapi tidak sembarangan, tidak sembarangan. Takwil mimpi itu harus orang yang alim, orang yang mengerti Al-Quran, mengerti Sunnah Rasulullah SAW. Jadi berbeda antara meramal dengan takwil mimpi, bukan? Jadi memang takwil mimpi itu ada. Kalau meramal-meramal itu meramal nasib. Ya tahun 2008 ini bagaimana nasibnya? Kemudian biasanya kalau apa namanya, kalau hari Ahad di koran-koran, di tabloid itu muncul bintang-bintang, bintang ini, bintang itu, Capricornus, macam-macam. Bagaimana asmaranya? Bagaimana ekonominya minggu ini? Bagaimana seperti itu ramalan-ramalan. Bagaimana jodohnya? Tapi kalau mentakwil mimpi memang ada ilmunya itu. Ada Nabi Muhammad SAW ahli mentakwilkan mimpi. Nabi Yusuf AS ahli mentakwilkan mimpi. Ayahnya Nabi Yakub, demikian pula Nabi Ibrahim, pandai mentakwilkan mimpi. Jadi itu berbeda dan sangat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang akhlaknya baik, jujur, iman, tapi tidak pernah sholat? Dari Agus, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini orang aneh ini ya. Akhlaknya baik, jujur, iman, tapi tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat ya, dia bukan orang baik. Jadi kalau tidak pernah sholat, dia bukan orang baik. Jadi mungkin baik dari satu sisi saja, tapi secara umum dia bukan orang baik, orang tidak sholat itu. Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyatakan orang tidak sholat itu kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Pada siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jadi masalah sholat ini masalah yang luar biasa. Jadi itu bukan orang yang baik. Orang tidak sholat itu orang tidak baik. Seandainya pun ada kebaikan-kebaikannya, tapi kebaikan-kebaikan yang semu, yang enggak ada artinya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan karena dia enggak sholat. Ustadz, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, adakah amalan yang menjauhkan kita dari syirik besar maupun kecil? Karena saya paling takut dengan syirik. Ya, amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang menjauhkan kita dari syirik besar dan kecil, ya kita belajar harus belajar. Belajar apa itu syirik, macam-macamnya syirik sehingga kita bisa menghindari. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu, nanti tidak terjerumus, kita tidak paham. Kita sangka bukan syirik, ternyata malah syirik. Jadi dipelajari kemudian diamalkan, insya Allah kita selamat. Dan kita harus selalu doa kepada Allah. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim, apa sih kurangnya Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, Abul Anbiya, pemimpin Imamul Muwahidin, pemimpinnya ahli tauhid. Nabi Ibrahim itu takut syirik. Mari silakan dibuka di surat Ibrahim ayat nomor 35. Surat Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wahai Allah, jauhkanlah hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Ya Allah, jauhkanlah hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim itu takut, takut syirik, takut kalau anak cucunya berbuat syirik. Lah kalau Nabi Ibrahim takut, apa kita tidak takut? Apa kita merasa aman? Jadi solusinya adalah belajar apa itu tauhid, apa itu syirik, macam-macamnya, perincian-perinciannya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan. Insya Allah kita selamat. Sambil berdoa kepada Allah terus, minta supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terakhir, silakan. Assalamualaikum Ustadz yang dimuliakan Allah di dunia dan akhirat. Ustadz, kalau tauhid kuat, apakah di usia 25 boleh menikah? Takutnya kondisi zaman tidak mendukung. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tauhidnya kuat, apakah boleh menikah usia 25 tahun? Loh, memangnya kenapa? 25 itu sudah cukup itu. Pernikahan dini itu perlu. Pernikahan dini ya, yang penting pokoknya sudah siap mental dan yang lainnya pernikahan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang zaman penuh dengan fitnah seperti itu. Jadi pernikahan dini itu sangat dianjurkan. Jadi enggak usah nunda-nunda pernikahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad." Hai pemuda, siapa yang mampu nikah, nikah. Jadi enggak ada ceritanya usianya harus segini, enggak usah. Yang penting pokoknya dia siap mental, lahir batin, bismillah nikah, tawakal Allah, enggak apa-apa. Pernikahan dini sangat dianjurkan terutama zaman sekarang untuk menghindarkan diri dari fitnah-fitnah dan perbuatan-perbuatan yang menyeleweng lainnya. Ya mungkin itu dulu. Ini SMS yang masuk cukup banyak. Seandainya ada yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan Anda semua mendapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izz al-islam wal musyrik wal muslimin wa adill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad-din wa khdhul man khadhal al-muslimin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wahai Allah, tinggikanlah kalimatmu sampai hari kiamat nanti, ya Allah. Wahai Allah, tolonglah siapa saja yang menolong agamamu. Dan hinakanlah siapa saja yang melecehkan agamamu. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin. ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين يا الله. Apabila ada di antara kaum muslimin yang dalam keadaan sempit, berilah kelapangan. Apabila ada yang dalam keadaan sulit, berilah kemudahan. Apabila ada yang sakit, berilah kesembuhan. Apabila ada yang meninggal dunia, berilah dia rahmat kasih sayangmu, ya Allah. Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah dia kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asra al-muslimin. Allahumma angkit al-masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Ya Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma rzuqna tsabat wal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa keteguhan dan istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.